Suatu hari, di kerajaan Demak, Raden Madupandan mengajak Raden Pandan Arang berkelana ke barat. Putraku, maukah kamu ikut pergi berkelana denganku? Besok kita akan meninggalkan wilayah Kesultanan Demak ini bersama-sama dengan beberapa pengiring kerajaan. Hendak kemanakah Ayahanda? Kita akan pergi menuju ke arah barat. Di sana kita akan menyebarkan agama Islam. Konon aku dengar tanah daerah sana sangat subur. Persiapkanlah dirimu, putraku. Baiklah, Ayahanda. Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan ke arah barat. Hingga suatu hari, mereka menemukan tempat yang subur. Dan akhirnya, mereka putuskan untuk membuat pondok di situ. Dan para pengawal pun ikut membantu mendirikan pondok. Aduh, bagaimana ini bawahnya? Alhamdulillah, akhirnya pondoknya sudah jadi. Dan akhirnya pondok tersebut pun jadi. Setelah pondok jadi, Raden Madupandan mendalami agama bersama anak dan ketiga pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, banyak penduduk setempat yang ingin belajar di pondok itu. Gusti, di luar banyak penduduk yang datang. Mereka ingin belajar agama Islam. Bagaimana Gusti? Persilahkan mereka masuk ke pondok ini. Aku akan menerimanya menjadi muridku, dan kita akan mendalami ajaran agama Islam bersama-sama. Dan akhirnya, semakin lama semakin banyak warga setempat yang menjadi muridnya. Hingga pada suatu hari, sang ayah pun berpesan kepada anaknya. Putraku, jika ayah meninggal, maka teruskanlah perjuangan kita untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini. Bimbinglah umat dalam mengolah lahan pertanian. Tetaplah tinggal di daerah ini dan selalu berpegang teguh kepada ajaran para wali. Insya Allah hidupmu kelak selamat dunia dan akhirat. Baiklah. Dan akhirnya Raden Madupandan pun meninggal. Kemudian Raden Pandan Arang melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh ayahnya. Suatu hari Raden Pandan Arang menemukan sesuatu yang janggal. Mengapa pohon-pohon asam itu tumbuh berjauhan? Padahal tanah di sini subur kan? Kalau begitu, tempat ini akan saya beri nama Semarang. Demikianlah kisah asal-usul nama kota Semarang, yang diambil dari susunan pohon asam yang tumbuh jarang-jarang, kemudian disingkat Semarang.